ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Lanjutkan penjelasan daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi al-Madakhali yahfazahullah taala, ya, tentang perkara fatwa beliau yang terbaru tentang atau terhadap Syekh Yahya al-Hajuri dan para muridnya yang merupakan memiliki pemikiran-pemikiran haddadiyin, haddadiyah. Ya. Kata beliau selanjutnya, kita ulang sedikit. Fanahnu nas'alullah al-afiyah was-salamah. Kita meminta kepunan dan keselamatan. Wal yaqulu ma qalu. Katakanlah mereka apa yang mereka katakan. Wal yaqulu ma sya'u. Ya. Katakan oleh mereka apa yang mereka inginkan. Fala yadurruna dhalik. Dan itu tidak akan memudaratkan kita. Wa nahnu ma'muruna bi an naqula bil haqq. Kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengatakan dan mengucapkan kebenaran. La nakhafu lauma talama la insubab. Tidak perlu kita takut pada celah dan mencela. Mencela cimaki dia fadhol. Tapi kebenaran tetap sampaikan. Ya. Wa natakallama bi kalimatil haqq, dan kita diperintahkan untuk berbicara kalimat yang benar. Ghadiba man ghadib, oh, benci orang yang benci. Wa radiya man radi, redha orang yang redha. Wa laisa baini kama qultu lakum wa baina Syekh Yahya al-Hajuri ayyu khusumatin musbaqatin abadan, dan tidak ada di antara saya sebagaimana yang saya katakan kepada kalian dan dengan Syekh Yahya al-Hajuri, tidak ada satu pertengkaran, satu masalah pribadi, satu khusumah yang sebelum ini. Tidak ada, satu pun tidak ada. Sebab, walakin lammantaha ila hadzal had. Akan tetapi, ketika dia sudah sampai kepada batasan seperti ini, yaitu mencela imam ahlu sunnah, sebab mencela masyayikh salafiyin, qultu billadzi a'taqiduhu, saya mengatakan apa yang saya yakini, saya mengatakan apa yang saya yakini, ya, wa dinullahu jalla wa ala bihi, dan saya beragama dan berdin dengan demikian kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang perlu takut beliau sebab. Wa ala kulli hal. Dan yang penting kata beliau, la nazidu ala hadzal ladzi dzakartuhu. Kita tidak menambah terhadap apa atas apa yang telah saya sebutkan ini. Wa su'alu qad kathura anhu. Pertanyaan banyak datang kepada saya kata beliau. Wa ana aquluhu al'an. Dan saya mengatakannya sekarang. Ya. Wa a'lamu annahu yusajjal, dan saya mengetahui bahwasanya ucapan saya ini akan direkam. Wa yusajjal, kata beliau, rekamlah. Sebab ya begini orang datang kepada beliau, sebab di masjid beliau, di rumah beliau datang begini membawa makalah dari Al-Qari tentang Yahya dan murid-muridnya. Kalian tuh. Jadi benar kata beliau tuh. Sudah sampai puncak kesabaran, enggak tahan lagi dia, jarang sudah. Mas sebab. Ya. Nah, kemudian di annahum qad ja'uni fi masjidi fil Madinah wa qultu lahum, karena mereka sungguh-sungguh telah datang ke rumah, ke masjid saya. Masjid beliau dekat rumahnya subhanallah. Masjid beliau dekat rumahnya, masjid beliau di pinggir jalan. Jalan kaki sekitar 50 meter ke rumah beliau. Dan menemui Syekh Muhammad, cara yang termudah itu pergi ke masjid salat asar. Ini saya tunjukkan kepada haddadiyin kalau mereka mau ketemu. Ya, orang-orang haddadiyin subhanallah yang kemarin enggak dengar. Ya, tauhid dari Bengkulu itu Abu Gubar subhanallah berangkat umrah. Kan itu kemarin diceritakan, oh, dia akan ketemu Syarobi, akan ketemu Syekh fulan, nyebar sudah saya antar jagat ini. Akan ketemu Syekh ini. Satu pun tidak ada dekat Musa. Satu pun tidak ada. Saya dengar berita dia akan tetap di Mekah sampai musim haji. Dan saya sudah bicara di majlis sebelum ini. Saya berjanji dan berazam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila tauhid ini sampai musim haji, saya cari dia, saya tarik tangan ke Saudi. Wallahi saya tarik tangan. Dan itu bukan sekali salah satu sebab. Ikhwan muslim ini benar-benar pernah sakit juga. Orang Lombok. Ya, namanya Wawan Setiawan. Ya, mencela-cela dakwah Salafiyah, mencela mudir pada masa itu, Jamiah, waktu itu Syekh Ubaid. Abdullah Soleh Abud. Masih Salafi awalnya itu. Cela oleh dia. Saya pegang tangannya ketika ma'arat kitab waktu itu. Ente betul cara seperti itu. Ayo kita ke Syekh Soleh Abud. Mari. Menggigil dia. Ente kalau sempat selapor ke sini, ente berhenti pulang hari ini. Gitu saya. Ngadu dia kepada petinggi ikhwan muslim yang sekarang dokter pekan baru itu. Dibujuk-bujuk saya, ya Ustaz, ya bermuntir, jangan begitu. Ya, kalau dikurang ajar, saya lebih bawa kemudian. Ini rojul tohut ini, subhanallah, betul-betul sampai musim haji dia. Saya cari dia. Saya cari sampai dapat. Saya bawa ke Surabaya, Mas Muhammad. Saya bawa. Janji saya itu. Saya berangkat haji, insyaAllah. Rupa pulang umroh. Pulang umroh, apa oleh-oleh yang dibawa? Oh, saya mendapatkan sok Nabi SAW ukuran zakat fitri itu begini. Yang ini salah. Hebat kali ente pulang umroh mencari sok Nabawi SAW. Kalau itu ente cari, enggak usah ada pergi dulu. Umroh, pesan kepada teman-teman kita di situ, beli. Kalau dia nanti, enggak susah, dia cari, enggak perlu. Maksudnya, dia gantang. Sok Nabawi, sok yang ada kada di hadis itu, satu sok minta mar, sok burga kan. Nah, sok itu yang dicari oleh dia. Jadi ukuran Indonesia salah. Yang benar ilmunya dia. Jadi Syekh Ibnu Taimin sudah bicara sebelumnya, Syekh Bimba sudah bicara sebelumnya, Syekh Saleh Fauzan sudah bicara, Syekh Albani sudah bicara, salah. Hebat kali ente sebab ya tawud ente cowo ya akhi. Ini ulama besar Arab lebih tahu dia tentang itu daripada ente. Itu jadinya. Itu dia bawa oleh pulang tu lihat. Kalau dia bawa pulang tu oleh adalah alhamdulillah masyaallah saya ketemu dengan Syekh fulan. Kemudian Syekh itu ketika saya terangkan tentang pendapat dan pandangan saya yang gharib ini, diakui oleh dia. Agak begitu kan enak itu. Artinya ada penyokong ilmunya, penyokong pendapat-pendapatnya yang gharib itu, yang asing itu. Jadi ada orang membenarkannya. Berarti sini ada pohon. Ini enggak. Ini bawa tentang sok. Bukan ilmu yang dibawa suara makhluk. Enggak, sok. Kita tidak mengatakan sok bukan ilmu, tetapi kita pengen ada ketemu Mas Syekh, kan enak ketemu Syekh Fulan, terus Fulan ada gambar-gambar oleh murid inti ketika ketemu Serobi, ketemu Syekh Fulan. Sebab kata dia mau ketemu Serobi itu kayak nemu bapaknya di rumah, mungkin itu kakeknya. Rumah Serobi yang nggak tahu dia, telepon Serobi yang nggak tahu dia, siapa murid Serobi yang dekat yang bisa dihubung nggak tahu dia, bagaimana ketemu Serobi dia? Akhirnya pulang habaan mansurah. Pulang sia-sia, tidak ada. Hanya sekadar umroh. Pulang, diam. Tidak ada bahan, habis. Kalau sempat kemarin ketemu Syarobi, subhanallah, dunia sudah... teriak itu. Alhamdulillah, Allah tidak menginginkan. Kalau tahu dia ketemu Syarobi, tahu dia. Oh, dia buku bar. Diusir oleh Syarobi itu. Ketemu Syarobi, oh, dia buku rap. Diusir, subhanallah. Tahu dia. Tidak berani. Saya sudah berazam itu. Kalau dia betul sampai haji, saya azam sebetul mampunya. Saya pegang. Enggak. Umroh aja, man. Saya takut sebab. Yang lain. Nah, jemaah mulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekh, datang ke masjid saya di Madinah. Dan saya katakan kepada mereka, hadal kalam sahih. Perkataan ini benar. Walastu billadhi yataharrab. Saya bukan orang yang lari daripada perkataan orang yang takut. Huruf. Saya bukan orang yang takut mengatakan kebenaran. Wallahi subhanallah syekhi. Si Muhammad. Ana sanggup mengatakan kebenaran itu, kata beliau, wajhan bi wajhin. Wajah dengan wajah. Apalagi via telepon. Kata beliau. Si Muhammad suruh. Kalian kalau tahu si Muhammad. Ya, sama tanya itu. Sama, ketika majelis sang Syarobi itu langsung terkesimai. Itu belum menjadi Syekh Muhammad. Tapi setelah majelis sang Muhammad lebih lagi dari Syekh Muhammad, ternyata Syekh Ustaz Romagelan telepon Syekh Muhammad. Jari sebab Syekh Muhammad jangan dia, jari berani dia. Sedangkan Atiyah Salim itu sudah meninggal tuh, ulama Mesir. Ya, Atiyah Salim. Salah seorang penyebab Syarbani dikeluarkan di Jamiah Islamiyah, dia itu penyebabnya. Asy'ari tulen dia. Di zaman saya itu. Ya, Atiyah Salim itu salah seorang syekh yang jadi sokongan dan pegangan bagi orang Qutubiyyin Sururiyyin pada masa itu. Jadi orang-orang Qutubiyyin Sururiyyin ke rumahnya selalu itu bicara melecehkan Syekh Muhammad, melecehkan Syekh Muhammad, melecehkan Syekh Muhammad. Mak betul sebab usianya masih muda pada masa itu. Tapi keilmuannya, kalau sudah di majelis para masyayikh salafiyin, majelis itu, ya, pertemuan dengan sahabat-sahabat salafiyin dan para masyayikh yang ada di Madinah, yang dituakan pada masa itu sebab, dan hari ini adalah Syekh Abad. Biasanya kalau Syekh Abad ada, sahabat berbicara duluan. Kalau Syekh Abad tidak ada, tidak ada satupun yang berani bicara kecuali Syekh Muhammad. Hatta sesuai Suhaimi yang lebih tua pada dia, hatta Sobek, hatta Syekh Rahili tak bicara itu. Dia bicara. Di suatu hari sudah capek Syekh Muhammad mendengar perkataan sindiran dia sebagai ini. So, subhanallah, Amir Kota Madinah pada masa itu mengumpulkan, dikumpulkan oleh Amir Gubernur Kota Madinah para masyayikh salafiyin di Madinah. Dan masuk Atiyah Salim diundang. Suruh datang di rumah Amir, pertemuan ulama dengan umara. Sebab itu Atiyah Salim ada duduk di kursi sebesar sebab Amir itu di kisar apa namanya istana Amir kan, kursi kursi besar itu. Duduk Atiyah Salim itu sambil bersandar ke Kutroh, Kutroh Saudi yang merah itu. Nah Amir dan para masyayikh minta Syekh Muhammad bicara tentang sejarah dakwah salafiyah mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai ke Syekh Muhammad Duhal sampai hari ini. Bicara beliau subhanahu dari awal diurut sampai itu di babat Atiyah Salim di majlis Amir itu. Atiyah Salim itu ada itu. Di sana disebut oleh dia. Wallahi keringat dingin keluar di sini itu, keringat dingin. Kata Syekh kepada saya, tanya sok sama itu. Kata Syekh, ininya kutronya itu belum mundir, turun naik gitu dia. Lihat Syekh semua sama jari sebab. Saya tahu saya hidup dengan dia. Jari dia berani betul dia, enggak ada tertanggung dia. Di mata kemarin mata kata oleh dia. Tak ada itu takut dia. Dia pernah mirip terhadap Syarobi itu. Syarobi ada, Syekh Abad ada, Syekh Selesai ada. Semua masalah istibar ada pada masa itu. Tak ada bicara aja. Selesai itu sorenya kami ke rumah dia. Sama. Cerita dengan kita dia. Niki saya ketawa sebab. Cerita itu. Nanti kalau lihat waktu dia sama ya Abal Mundir. Tawa ini mungkin. Keluar kena dingin sebab. Nah, saya bicara betul-betul bicara. Terangkan dakwah salafiyah di sini bukan asyairah. Bukan Misriya, bukan perusak dakwah, itu habis. Nah, disebut tu saya salim, tak bunyi dia pernah mir. Tak ada cerita tersebut. Itu saya. Ini beliau mengatakan, ana walastu billadhi ataharaf. Saya bukan orang yang penakut untuk mengatakan demikian itu. Abu kada uslari, tak ada. Kan datang musim, telepon ke Damaj. Tak ada sebab menelpon semua amat diingkari oleh dia. Mana diingkar sebab? Tidak diingkar oleh dia. Beliau tekan ke benar. Ah, mana diingkari? Mungkin penelpon itu yang kazab mungkin itu. Penelpon itu banyak dusta. Atau tidak paham bahasa Syekh Muhammad. Subhanallah. Padahal itu orang Yaman. Bahasa Arab dia itu. Tidak ngerti bahasa Syekh Muhammad. Bagaimana? Wa ammal hulu fih. Kata beliau. Dan ada pun hulu. Pada Yahya al-Hajuri. Fahaddis. Anhu wala haraj. Kalian bicarakanlah, tidak ada salah. Ceritakanlah subhanallah. Yang pertama, Imam Mutsaqalain. Ada syair, kasidah pujiannya Yahya al-Hajuri adalah Imam Mutsaqalain. Imam manusia dan jin. Lihat, tak tanggung titel sebab Imam Mutsaqalain. Imam manusia dan jin. Bukan imam manusia saja, manusia dan jin dia imamnya. Allah subhanallah. Lihat. Walau musihat na'luhu ila ma adri ma waffa haqqahu. Kalau seandainya ya dipoles sandalnya, musihat na'luhu dipoles sandalnya ila apa kata ila ma adri, masa kepada apa yang saya tahu, mungkin ma wufiya haqqahu, tidak bisa ditunaikan haknya. Jadi kalau disoleh sandalnya itu tidak cukup lah hak, tidak cukup itu belum ditunaikan haknya. Nah, sebab wa khudh min hadzal kalam alladhi yataqazzazu lahul masami'. Kalian ambil, kalian dengarkanlah, kalian lihatlah pembicaraan dan perkataan-perkataan ini yang sebenarnya merasa jijik telinga untuk mendengarnya kalian tuh. Tidak senang telinga mendengarnya. Walau zawwabu lasaraha lahmu sunnatan, lihat. Walau zawwabuhu, kalau seandainya Yahya itu mereka leburkan, mereka hancurkan, maka jadilah dagingnya itu sebagai sunnah. Sebab daging ini jadi sunnah. Walakana ayatil kitabil baqi, dan dia akan menjadi ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang tersisa. Ila ghairi dzalik. Masalah daripada demikian. Susurah makhluk bulunya. La ilaha illallah sebab. Itu dipuji ini di depan dia. Senyum-senyum aja dia. Berarti dia setuju. Dikatakan Imam Sakalain, dikatakan begini. Senang aja. Hubbul buhur sebab. Cinta berpopularitas. Saya bilang kepada kalian, si Yahya muncul subhanallah setelah Mukbil rahimallahu taala meninggal. Dan yang mendudukkan di kursi itu Mukbil. Menunjuk dia, bukan tidak ada murid Mukbil yang lebih alim daripada banyak. Tapi dengan demikian dia ingin melebihi kedudukan daripada Syarbi. Kalian, begitulah cara orang-orang subhanallah yang hubbud dhuhur, qasimud dhahr. Cinta popularitas, punggungnya dihancurkan oleh Allah Azza Wajalla. Ya, dia kalau yang kecil-kecil dibabat oleh dia nggak akan naik namanya. Tapi kalau Syarbi dibabat kan naik langsung nama mencuat nama sebab imam membesar babat oleh dia. Lihat, ya. Wal ajib kata beliau, annahum yaquluna innakum tasma'una min al-usah. Yang sangat aneh, mereka mengatakan bahwasanya kita-kita ini kata Syekh Muhammad mendengarkan perkataan-perkataan dia itu daripada orang-orang tukang fitnah. Wasa itu jamak daripada wasi, arti namam, tukang fitnah. Jadi dianggap oleh dia perkataan-perkataan dia itu Syekh Muhammad mendengar dan para maksudnya mendengar dari orang-orang tukang fitnah. Kata Syekh Da, nahnu sami'na hadza musajjalan, kami mendengarkan ini kata beliau rekaman. Bi aswati haula'i mutakallimin, dengan suara mereka-mereka yang berbicara. Wa qara'nahu fi ba'dil kutub allati tubi'at, dan kami baca di sebagian kitab-kitab mereka yang dicetak. Wa khususan hadzal kitab, secara khusus kitab yang dikarang oleh katabahu alladhi katabahu al-Hajuri, yaitu Abdul Hamid al-Hajuri. Ini Hajuriyah tulen sebab. Ya, kitab Abdul Hamid al-Hajuri. Abdul Hamid al-Hajuri. Ya, ini subhanallah dakwah kemana-mana keliling. Ada yang keliling dia. Pergi sana sini, pergi sana sini. Timbul pertanyaan kepada masyayikh, dari mana dananya itu? Sebab orang kalau sudah dakwah keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini, keliling sini, sebab biar dari mana? Nah, dari langit itu, turun hujan, naik duit itu banyak, sebab itu. Sebab kata saya ini perlu bertanya di mana dan nanya dia. Sebab apa? Mereka tengah-tengah tak boleh minta kan? Tak apa sebab? Sampai ke Jazair, sampai ke Eropa, sampai ke sana sini sebagainya. Terus di mana dan nanti kata si? Kata masih menanya lagi sebab. Ya. Nah, lalu kita beri selanjutnya. Ya. Fil khianati da'wiyah. Ya, kitab tentang khianat terhadap dakwah. Hadzal qasaidu mawjudatun fiha. Kasidah-kasidah ini terdapat di dalam kitab tersebut. Ya. Syekh Rabi' mu'akharan yusabbu bi kasidatin. Ya. Syekh Rabi' terakhir ini dicela dengan satu kasidah. Wa yaqulu lisab barakallahu fiik. Lihat. Bahkan Yahya mengatakan kepada orang mencela Syarbi dengan syair tadi, masya Allah, barakallahu fiik, semoga Allah memberkati engkau. Ila Allah sebab. Hezada yal hajuri, wa ya togut bengkulu, turab, gubar. Faya Muhsin, syahada sebab. Abu Mas'ud Khariji. Diam seperti ini. Orang menjelaskan surubi dengan kasidahnya, kemudian diucapkan barakallahu fi, masya Allah, keberkatan Allah pada engkau. Didoakan keberkatan kepada dia. Tidak dinasehati, wala dicela dia, tidak. Dicakap keberkatan pada dia. Wa khus min hadha. Alhamdulillah banyak lagi kita beliau. Maka yuqalu bi billahi an mithli hadha. Ya. Apa yang dikatakan dengan nama Allah yang seperti ini. Idza lam yakun hadha huwa safah. Kalau bukan ini adalah bentuk satu kedunguan. Wallah sebab. Ana la arifu safahan kata saya. Ana tidak tahu lagi apa itu safah kata dia. Kalau bukan itu safah. Apa lagi safah? Ya. Wanahnu nasallallahu alaihi wasallam dan kita minta kepada Allah azza wajalla ampunan dan keselamatan. Wadahan walan nujariya nahnu aidan fisabah. Ya, sekali-kali jangan sampai kita melakukan melalui ya juga jalan-jalan bentuk safah kedunguan kebodohan tersebut. Wa aqifu inda hadzal had. Dan saya mencukupi batasan ini la khaufan ya. Bukan karena takut. Sebab boleh tekankan la khaufan. Syekh mengatakan begini sebab bukan karena takut. Ya. Wala ajzan bukan karena lemah. Walakin li'annahu la yaliku bina an nujariya nahnu fis safah. Akan tetapi dikarenakan tidaklah pantas bagi kita untuk menjalani juga dan melalui juga ya bentuk safah kedunguan tadi. Wa inna ma dzakartu lakum lita'lamu ba'dahu faqat ya. Sesungguhnya apa yang saya sebutkan kepada kalian ya untuk kalian ini supaya kalian ketahui sebagian saja sebagian ya wallahi mithlu hadzal kalam al aqilun nabi dzu saimah wal iffah yu'iffu lisanahu anhu walakin ahyanan tattaru ila hikayatihi tiraran kata beliau. Wallahi dan demi Allah seperti perkataan-perkataan seperti ini, perkataan dan perkataan seperti ini penjaraan ini. Seorang yang akilun nabi, seorang akil yang betul-betul nabi, wajih dia. Berakal wajih. Paham dia. Zusaimah dan memiliki akhlak yang baik, wal ifah. Ya, penjagaan diri yang baik. Ya. Yu'afu lisanahu anhu. Sudah tentu dia akan memelihara dan menjaga lisannya untuk mengucapkan kata-kata demikian. Akan tetapi kadang-kadang sebab ya tatarru ilaihi ila ikayati. Kadang-kadang terpaksa untuk diceritakan, dijelaskan secara keterpaksaan. Fa ana uhkihi dan saya menceritakannya au ahki ba'dahu lakum atau sebagiannya kepada kalian lita'lamu sabab hadzal kalimat talaf allati qultuha disebabkan untuk kalian ketahui, untuk kalian ketahui atau agar kalian ketahui sebab ucapan yang tiga ini yang saya ucapkan. Wa nasallallahu azza wajalla wa ala saya minta kita minta kepada Allah jalla wa ala assalamatan minaz zalam. Ya, nasallallahu ya jalla wa ala assalamatan minaz zalam. Keselamatan daripada ketergelinciran minal qaul wal amal daripada perkataan dan amalan. Sebab ya perkataan dan amalan ya kama nas'aluhu jalla wa ala sebagaimana kita minta kepada Allah jalla wa ala ya al hidayah wa taufik hidayah dan taufik tabaraka wa taala ya wallahu alam Allah ma barhamu wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini fatwa Syekhi Muhammad bin Hadi yang terbaru tentang Yahya al-Haduri Al-Haddadi dan para murid-muridnya subhanallah. Sampai sini saya rasa insyaallah besok kita sambung. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.